Alhamdulillah. Jadi Ustaz. Iya benar. Gue jadi orang tua. Iya. Kan kita harus menghormati yang tua dan menghargai yang muda. Iya, pasan tuaan ente dah. Iya, Ustaz. Taruh pasan. Tenang. Iya, rapin dulu. Siap. Ini menghargai yang tua gini, Bos. Ini bukan yang tua, ini yang sakit namanya ini. Saya kan pengen menghargai Pak Ustaz yang ya, alhamdulillah. Amin. Lagi pegel nih. Oh iya, boleh siap. Aduh. Sip. Lah, kok mijit belakangnya? Oh iya. Ini pundak. Ah, subhanallah. Silakan disapa dulu Pak Ustaz. Ya, ente yang nyapa lagi enak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, indah banget kali ya kalau orang tua udah menyayangi yang muda menghormati yang tuaan. Seorang anak kemudian juga adabnya sopan santun sama yang tuaan juga enggak belagu. Saya ingat zaman waktu kecil, Den. Oh, Ustaz pernah kecil? Iya, yeah, alhamdulillah. Iya. Waktu kecil itu kita kalau makan ayamnya kan kita kalau makan malam itu, kita nggak boleh duluan makan. Kecuali udah disendokin sama orang tua. Orang tua tuh udah nyendok duluan. Kalau orang tua udah nyendok duluan, baru kita nyendok. Nah, nyendok juga berurutan. Dari yang paling gede. Oh, iya. Anak paling tua. Iya. Yeah. Makanya kalau 8 anak, masalah nih yang ke-8 nih. Iya. Bisa habis. Karena ayah yang duluan, hebatnya, ayah nyendokin yang paling dekat ke dia. Disendokin nih, tak gitu. Ya, atau ibu nyendokin ayah, tak. Ayah yang ngasih ke yang tuaan, dang gitu. Yang tua di antara kita. Atau ayah yang nyendokin yang tuaan. Nih yang tuaan, ngoper lagi ke sebelah. Ngoper lagi ke sebelah. Yang paling untung, yang ke-8. Nih. Oh, yang paling bontot. Iya, iya. Bukan bontot, aneh waktu kecil kan ngikut sama paman. Tinggal hidup, makan rezeki, apa, sama paman. Saya ngerasa itu loh. Sebagai dia anaknya 7, saya yang ke-8 hitungannya. Itu saya lebih makmur. Oh, benar. Yang muda juga enggak kemudian merasa, wah asik, enggak. Begitu kemudian pengen rapi-rapi, kita yang paling kecil bergerak duluan. Sat, gitu. Kita ngerapiin. Kakak belum rapi, kok tarik juga. Apa-apa sekalian. Nah, kita hari ini bicara tentang itu ya. Benar, kita temanya tentang itu, Pak Ustadz. Menghormati yang tua, menghargai yang muda. Subhanallah. Nah, ini juga kita punya tamu kita luar biasa, Pak Ustadz. Dia seorang ayah yang punya 2 anak kembar. Dan 2-duanya ini penghafal Quran. Oh, subhanallah. Sudah 30 juz. Si. Prestasinya luar biasa. Langsung kita undang, Pak Ustadz. Siap. Tepuk tangan untuk Bapak Ustadz Agus dan kedua putranya. Ayah dengarlah, sesungguhnya aku Ismail dan Ishak. Ini baru pulang dari Gaza, dari Palestina. Tapi bukan ngaji, tapi ngajar. Ngajar. Ngajar. Niatnya ngaji, tapi ternyata sampai sana disuruh ngajar. Wah. Nah, gimana ceritanya? Bapaknya yang cerita. Pak Ustaz, silakan, Pak Ustaz. Iya, jadi niat kami dari Pesantren Tahfiz Darul Quran Internasional Bandung mengirim anak-anak ke sana itu untuk mengikuti kegiatan Daurah Quran, Mukhayam Tajul Waqar, karena di sana itu melahirkan setiap tahunnya hampir 10.000 penghafal Al-Quran. Dari nah, tenda itu loh. Jadi kita ingin belajar di sana. Tetapi yang unik adalah ketika kita ini belajar dengan guru di sana, yang membuat mereka tercengang adalah pola belajarnya orang Indonesia. Jadi santun, melingkar gitu. Sehingga pada saat rekaman TV Al-Aqsa, Direktur Darul Quran Darul Quranul Karim was Sunnah, kebetulan namanya mirip dengan kita Ustadz ya, Darul Quran juga. Beliau mengatakan dalam wawancaranya, memang mereka datang dari jauh untuk belajar dengan kita. Tetapi setelah mereka ada seminggu di tempat kita di Gaza ini, kita semuanya belajar dari mereka. Bagaimana anak-anaknya santun terhadap guru, kemudian belajarnya tertib, ditambah dengan makharijul huruf mereka itu tidak kalah dengan orang Arab. Jadi seperti orang Arab. Akhirnya mereka itu mengatakan, kita sekarang belajar dari mereka. Gitu. Luar biasa. Dan alhamdulillah Bu, kita dikelilingkan ke beberapa masjid, kemudian sekolah-sekolah, dan kita mendapatkan lebih dari 30 penghargaan dari mereka sebagai Duta Quran. Yang kemana-mana. Sekarang usia berapa Ismail Ishak? 16. Yang mana Ismail, yang mana Ishak? Saya Ismail. Ishak, subhan. Saya udah berapa tahun sama dia, gak apal-apal. Mana Ismail Ishak? Subhanallah, beliau berdua ini waktu kecilnya ya, kita bawa ke Mekah dulu ya. Kita bawa ke Mekah, terus saya pendengarkan bacaan beliau ke Syekh Baspar. Beliau langsung bilang, oke, langsung kita rekam. Direkamlah di TV Saudi. Beliau berdua nih, waktu masih kecil, direkam di TV Saudi. Subhanallah, umurnya ditayangkan di kurang lebih 5 stasiun TV di sana. Hasilnya salah satunya adalah ada 2 orang anak berkebangsaan Mesir yang bapaknya ngelihat tayangan itu, dikirim ke Indonesia, ke Darul Quran Bandung untuk belajar Al-Quran. Subhanallah. Ini ya, asbab Quran ya, hingga kemudian mengalir berkahnya ke Indonesia. Ibu pengen punya anak seperti ini ya? Nah, kita belajar dari bapaknya nih, gimana ceritanya? Pas banget, bapaknya ada di sini. Bapaknya ada di sini. Ustaz Agus, berbagi pengalaman dong, Pak. Katanya kan banyak orang tua juga sayang, semua orang tua sayang sama anaknya. Tapi cara menyayanginnya beda-beda. Gini, betul. Kalau Pak Ustaz Agus ini sayang malah dengan, apa, Pak Agus? Dengan mengasingkan. Nah, maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, memang unik ya, saya ini anak saya banyak ya, ada 8. 4 laki-laki, 4 perempuan. Jadi memang membutuhkan energi yang cukup besar ya untuk bagaimana anak saya ini sukses. 8-8-nya hafal Quran loh, Bu. Dunia akhirat lah gitu. 8-8-nya hafal Quran, subhanallah. Nah, suatu ketika tahun 2003 saya berdialog lah dengan beberapa ahli pendidikan dan juga para penghafal Quran, para hafiz, guru yang mengajarkan anak-anak tahfizul Quran. Saya terinspirasi ya untuk menjadikan anak-anak ini, anak-anak saya yang 8 itu punya basic hafal Al-Quran. Maka pada saat liburan kenaikan kelas, saya jadikan momen libur itu untuk rekreasi. Tapi bukan ke Singapura atau ke Amerika, tidak. Saya rekreasinya ke pesantren. Memang duit enggak ada lagi ya. Ya, jadi inspirasi inilah yang kemudian saya jadikan bersama dengan anak-anak saya, 5 waktu itu yang sudah sekolah. Saya berkunjung ke pesantren di Lampung. Saya ajak anak saya ke pesantren namanya Pesantren Darul Hufaz untuk berlibur. Tapi sebelumnya dites dulu Ustadz untuk kira-kira kalau nanti masuk sini diterima enggak gitu secara bacaannya. Alhamdulillah setelah dites, anak-anak dinyatakan lulus. Jadi kalau misalkan mau nyantri sudah tinggal masuk. Nah ternyata dalam waktu 2 minggu tersebut saya berdoa dengan istri, mudah-mudahan anak saya betah ya dengan apa, dengan kehidupan barunya. Alhamdulillah begitu liburan selesai dia telepon ke kita, Abi, Umi, kelihatannya kami semua di sini lanjut katanya. Nah inilah yang kemudian menjadikan awal anak-anak saya itu menghafal Al-Quran di pesantren ya di Sumatera ya. Bahkan ada yang aneh, kok nyantrinya bukan di Jawa, Jawa banyak pesantren besar tapi kenapa di Sumatera? Nah saya katakan bahwa ini saya mendapatkan tempat yang cukup bagus, di sini orientasinya adalah menghafal Al-Quran. Ya alhamdulillah anak saya mengawali di pesantren tersebut. Nah kemudian ini yang saya jadikan sebagai bukti rasa cinta dan sayang saya kepada anak-anak. Dengan mengasingkan bukannya dibuang, tidak. Tapi saya terinspirasi Ustadz dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Mengasingkan anaknya Ismail yang dirindukan, yang paling ditunggu-tunggu bersama istrinya ke padang pasir yang sangat tandus tanpa perbekalan yang cukup. Ya. Tapi satu niat ditaruhnya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menguatkan saya bahwa saya taruh anak saya di pesantren itu dengan harapan dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Al-Quran dan dapat lingkungan yang baik. Jadi konsep sayang saya terhadap anak-anak saya itu adalah meletakkan dia di lingkungan yang baik sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu adalah perekat yang hebat. buat orang tua dan anak bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Ketika saya tanya salah seorang wali santri, Ibu Haji Sandra, Bu Haji Sandra dan Pak Hadi, Pak, anak kok disantrenin semua? Enggak, ini nih, enggak kangen. Apa dia bilang? Paling lama kita berkumpul di dunia itu 60 tahun bersama-sama anak. Tapi kalau sudah di akhirat berkumpul itu selama-lamanya. Wow. Subhanallah. Iya, oh, benar juga. Dahsyat. Kita ya, ada tamu juga, Pak Ustaz. Oke. Okay. Ini cinta dengan anak-anak. Dia sering dongeng di tempat-tempat anak-anak. Langsung kita undang ya. Siap. Bapak Iman Suherman. Wow, pendongeng nih. Pendongeng. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah. Saji. Alhamdulillah. Saya pengen didongengin. Saya juga pengen didongengin. Assalamualaikum. Dan ini kayaknya ngalangin, Den, beginin, Den. Mana. Siap, saya geser dulu, Poster. Sambil nunggu geser, ntar kita akan ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan ya. Botok banget anak-anak muda zaman sekarang ya. Ih, kau mau kemana sih, Kong? Mau kemana? Mau nyopet lu ya? Mau nyopet, saya ke kanan, kau ke kanan. Saya ke kiri, kau ke kiri. Jadi kayak di tendangan bebas, dialingin. Mau kepo aja lu. Kepo apaan, Kong? Mau tahu aja! Gaul juga, Kong. Kesel gua. Mau sembahyan, Kong, mau sholat. Ya, gua juga mau sholat. Sabar dong. Dapet jamaahnya, Kong. Ya, gua juga mau dapet jamaahnya. Kong mau sholat? Iya. Yeah. Ayo cepetan biar dapet jamaahnya bareng-bareng. Dede. Ini, pelan-pelan. Ya, yuk. Iya, ini pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Sabar apa? Allah, pemirsa, saya ini Kang Iman. Iya, saya ini kan hidup juga dengan dongeng ya, iya, dengan kisah-kisah. Iya. Bagaimana Quran juga mengajarkan juga dengan kisah-kisah. Betul. Ya, toh? Nah, salah satu dongeng sebenarnya, tapi dongeng ini kan dongeng yang benar. Oh, Imam Ali pernah di belakang seorang yang tua gitu. Iya, betul. Menuju ke masjid, tapi Imam Ali memilih untuk kemudian ada terus di belakang Yahudi tua ini. Nah, ternyata dongeng itu bekerja. Suatu saat ketika saya masuk ke dalam satu mall, saya tuh pengen buang air kecil. Tapi di depan saya ada seorang Chinese tua yang jalannya lambat betul. Saya mau nyelang, ingat dongeng itu tuh. Oh, kayaknya mau jadi Imam Ali ah. Mau jadi Imam Ali. Jadi saya saat itu mau beli organ buat saya punya anak supaya dia bisa belajar gitu. Saya ngikutin tuh, Ustaz Agus. Malaysia, ayah ikutin Chinese tua ini masuk ke kamar mandi. Habis itu saya berharap saya lebih cepat dari dia keluarnya, karena kalau dia yang keluar duluan nungguin lagi nih. Ya, benar. Ternyata saya banyak banget, dia yang cepat. Dia keluar. Aduh, duluan dia. Udah saya jalan lagi jalan lambat. Lagi. Ternyata dia masuk ke toko musik yang sama. Apa yang terjadi, pemirsa? Subhanallah. Ternyata dia adalah pemilik toko itu. Oh. Saya dapat gratis, Pak. Alhamdulillah. Wah, besok gue bilang gue mau jalan di belakang pengusaha mobil yang tua nih. Jadi bener, dongengan itu ternyata membekas dan bekerja. Bekerja. Ketika kemudian saya mendapatkan sesuatu yang seperti didongengkan dulu. Subhanallah. Berarti ntar saya nyari orang tua, saya ikutin atu-atu. Iya sih ya. Gimana Kang Iman, sehat? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Kita pernah ketemu ya? Iya. Jadi tahun 2006, kalau nggak dulu gempa Jogja, dan saya bersyukur di Jogja ketemu Ustadz. Lalu di Jogja saya terus pegangan dunia anak, sampai 8 bulan setelah dinyatakan sedikit aman, Jakarta banjir. Tahun segitu tuh akhir 2006, kalau nggak dulu banjir besar, ditarik lagi ke Jakarta saya. Ngurusin anak-anak yang pada kebanjiran gitu Ustadz. Jadi masuk ke dunia anak, lewat ya, dongeng? Lewat dongeng. Kayak apa dongeng ini? Nah, wah, pengen dengar, Pak Ustadz. Nah, sebelumnya kita pengen tahu, pertimbangan apa sih, Mas? Kenapa tertarik banget untuk memberikan cerita-cerita? Terus yang disampaikan biasanya cerita tentang apa tuh? Pertama gini, Ustadz. Cerita Ustadz aja tadi mencengkram betul ya dalam hati cerita Imam Ali. Akhirnya bisa kita praktekkan dan terbukti. Saya ingat guru yang cerita tentang Nabi Nuh. Tapi saya lupa guru yang menceritakan kepada saya, ini pulau Sumatera, ini pulau Kalimantan, saya lupa. Artinya, teknik mendongeng ini bisa mencengkram anak kuat sekali tergantung teknik. Maka teknik itu yang saya pakai untuk latihan berdakwah kepada anak-anak. Jadi itu tujuan saya. Lalu kenapa di lokasi bencana, Ustaz? Saya ngelihat anak-anak ini kan komunitas paling rentan. Dan kalau satu keluarga anaknya sakit, sehat apapun orang tua jadi ikut sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Kalau anak ini sehat, anak ini luar biasa di lokasi bencana, insya Allah anak jadi motivasi untuk bangkit tuh keluarga, untuk semangat lagi. Jadi saya mulai dari anak, Ustaz. Subhanallah, mulai dari anak ya. Yeah. Dan kita juga kedatangan salah satu anak asuhnya Mas Iman. Oh iya. Yeah. Namanya Anissa. Anissa. Kita undang, ini dia, yeah. Anissa. Den, lo gede begini. Iya. Yeah. Bukan main. Ini asu segini gedenya. Jadi gini cerita, Ustaz. Mana ceritanya? Jadi saya setiap masuk ke lokasi bencana, lokasi saya dongeng, saya selalu pulang bawa oleh-oleh untuk istri. Jadi saya sering keluar kota, di rumah istri sendirian. Jadi saya mau cari teman untuk istri di rumah. Dan saya ketemu Anissa itu ketika Anissa umur 4 kelas 4 SD ya, kelas 5 SD. Dari kecil. Iya, saya ketemu dia kelas 5 SD, dan di tempat Nisa itu nggak ada SMA. Tidak ada SMA, jadi begitu masuk SMA, dia harus keluar dari pulau tersebut. Iya, dia harus keluar dari pulau tersebut. Nah, Nisa ini kalau keluar dari pulau, mau tidak mau, harus mikir biaya, kos, dan lain-lain. Jadi, ketika Nisa minta, saya pengen ke Jakarta, saya buka-buka foto 4 tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu, Nis, ini foto kamu waktu Kaiman dongeng di tempat. Iya, kok Kaiman masih simpan, katanya. Jadi belum kayak begini dulu, Ustaz. Masih, iya, iya. Masih gitu loh. Gini. Kaki kayak kucing ada. Dan dari kebiasaan itu, akhirnya, saya terus sampai di rumah, alhamdulillah ada 15, Ustaz. 15 anak kumpul di rumah. Subhanallah. Pemirsa, kita break dulu. Kita break abis dulu. Abis ini ada dongeng dari Anissa ya? Iya. Dari Kaiman? Dari Kaiman kali ya. Oh, dari siap, Kaiman. Baik. Cerita tentang Anissa juga? Cerita tentang Anissa juga. Anissa juga, ya? Iya. Jadi ini yang sering dipakai di saat Mas Iman ngehibur anak-anak. Ada monyet keyen. Keyen. Nah, Denny pengen denger yang kisah dua handphone itu tuh, dua bebe. Apa tuh? Ada kisahnya, seru. Jadi, saya punya cerita, Ustaz. Suatu ketika, ini musim bebe lagi rame-ramenya. Saya bilang sama istri, Mi, teman-teman pakai bebe semua. Pengen pakai bebe dong, saya bilang. Kata istri, bebe gaptek, katanya ntar, katanya autis deh, pengen sendiri deh, main, gak kenal orang deh, gitu. Saya bilang, ayo dong, saya bujuk terus, Ustaz. 2,5 juta tuh, Mi, cuman, saya bilang gitu. Oh, udah, gak usah. Gak lama kemudian saya dapat telepon, saya dipanggil untuk dongeng di satu tempat di daerah Depok. Ngobrol-ngobrol, kayaknya cukup tuh buat beli bebe. Yes, saya bilang, Mi, beli bebe ya. Itu undangan hari Jumat. Hari Jumat, hari Sabtu saya siap-siap berangkat. Begitu saya pegang, selesai dongeng, uang saya pegang, saya bilang sama istri, Mi, kita ntar beli bebe ya. Enggak, pulang aja. Pulang saya tuh, tapi itu udah saya kantongin aja Ustaz buat beli bebe. Istri saya bilang, awas kalau beli bebe. Iya, telepon dia tuh dari kampungnya ini nih. Dia bilang, Kaiman, ingat kan? Dulu nama, bukan dia malah yang ini, ada anak yatim satu. Kita mau sekolah di Jakarta nih udah lulus katanya. Iya, Kaiman jemput hari Selasa. Yang bilang gitu, udah main bilang aja jemput hari Selasa. Istri saya bilang, jadi jemput, jadi. Uangnya gak ada, itu yang buat beli bebe. Ya nggak jadi dong, saya bilang. Udah, uang 2,5 juta sama istri kita bekal buat bawa. Itu sewa perahu 1 juta Ustadz ke tempat dia nih, pulang pergi. Buat transport kanan kiri, ya habislah 1 juta, belum buat ninggalin dan lain-lain. Terus yang mau saya jemput satu anak. Saya sewa kapal 1 juta, kapal kan kosong tuh. Ada orang nggak ada orang, 5 orang segitu. Saya teleponin kawan-kawan, mau ikut nggak jalan-jalan? Ada 5 orang kawan ikut. Berangkat kita ke pulau. Ketemu anak, udah mau diikut, siap-siap. Pulang kita, begitu mau pulang, nih yang namanya Anissa, ini jegat kita di dermaga, Ustaz. Dia bilang, Kaiman, boleh katanya, saya ikut ke Jakarta juga. saya bingung kan, saya mau bawa anak yatim. Ya udah, ntar Kak Imam ngobrol dulu. Dia ngikutin terus, dia bilang sama saya dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Karena saya di rumah selalu dipanggil AA, kakak. Dengan anak-anak yang besar itu, kakak. Tapi anak-anak yang usia SD, baru manggil abah atau ayah. Saya panggil tokoh masyarakat, Kang. Itu Anissa bisa nggak kita bawa? Tapi bukan yatim, Kang. Layak dibawa, katanya. Boleh dibawa, harus dibantu itu, Kang. Saya bilang, oke, Nisa. Kamu ikut pulang, ikut ke Jakarta. Ayahnya lagi di laut. 2 hari itu belum pulang, lagi nyari ikan. Ibunya ketemu saya, Kak Iman nitip. Ibunya nangis, saya juga nangis. Ya udah, ayo kita bawa. Jadi saya bawa 2 anak. Yang rencananya 2,5 juta sama 1 saya bawa. Jadi 2,5 juta saya bawa 2. 3 hari kemudian udah di rumah, Ustaz. Saya dipanggil ke kantor. Iman, sama HRD. Kemungkinannya 2 kan dipanggil HRD, dipecat apa naik pangkat. Begitu dipanggil, alhamdulillah naik pangkat, Ustaz. Begitu mau keluar, ini bawa, katanya. Ada fasilitas BB, alhamdulillah. Saya bawa pulang, saya bilang, nih BB. Istri saya bilang, tuh kan, bener kan? Alhamdulillah, udah. Coba Ustaz, 2 anak yatim, nah, 2. Nah, dengerin dulu, Ustaz, ntar nyampe ke situ. Iya, ya, gue denger. Ini gue dengerin. Ayo cepet. Begitu, 1 minggu kemudian datang paket Ustaz ke rumah. Karena yang terima anak main buka, gak kelihatan namanya. Lagi musim bom buku waktu itu. Saya pulang siang, anak saya bilang, "Bah, ada paketan tuh," katanya. Siapa namanya? Enggak tahu, waktu dibuka enggak kelihatan. Karena dicepet pakai petik emas kecil ya, gitu. Waktu mau saya buka, ada tukang ngecat di rumah. Ada namanya, Pak? Enggak ada. Direndam dulu, Pak. Suruh rendam dulu. Enaknya rendam. Begitu saya buka, apa yang terjadi, Ustaz? BB lagi. Allah. Oh, dapet dua ya? Ya, jadi saya cari nih, karena namanya kan enggak ada tuh. Enggak ada. Saya cari siapa, ternyata yang kirim salah satu sahabat yang waktu itu ikut ke pulau. Dia ngelihat saya nggak pakai BB. Allah, datangnya pas setelah itu ya? Pas, saya bilang sama istri saya, sekarang Umi yang bakalan gaptek nih, pegang 1, saya bilang. Dapat 1-1. Emang nggak bohong. Iya benar. Nah, Ustaz Agus nih. Punya cerita juga. Benar. Ada kisah tentang hadiah umroh. Oh iya. Jadi memang berikan kasih sayang anak dengan menaruh di pesantren, dengan belajar Al-Quran, itu betul-betul kita rasakan. Kenapa? Dengan dia menghafal Al-Quran, dia bisa menjadi duta Quran, bolak-balik ke Malaysia, udah kayak Jakarta Bogor. Ya, dengan dibawa oleh sama kiainya ya. Nah, begitu dia kelas 6, itu sudah dari Malaysia bilang, kamu sekolahnya beasiswa di Malaysia. Nah, udah, lulus dari SD, kita mau berangkat nih, udah siap-siap, karena waktu belajarnya Januari, kita di Indonesia Juli ada masa penantian. Nah, pada saat penantian ini dia bilang nih, satu di antaranya karena ini pernah kecelakaan dan patah, Abi Umi, aku dari kecil udah jauh dari Abi Umi, sekarang jauh lagi katanya di Malaysia. Malaysia. Kita bingung, akhirnya cari-cari sekolah udah pada tutup. Alhamdulillah, dengan brosur yang dicari sama istri saya di Mall Cijantung, itu alhamdulillah saya ketemu brosurnya Ustadz Yusuf Mansur, Sekolah Darul Quran. Nah. Disitulah istri saya telepon dan sebagainya. Itu awal perjumpaan kami dengan Ustadz Yusuf Mansur. Dan disitulah anak saya kemudian diterima sekolah di sana. Nah, ketika sudah sekolah di sana, Ustadz Yusuf Mansur bilang, kalau seandainya nanti kamu selesai hafalan Qurannya, Ustadz kasih hadiah kamu umroh. Waduh, seneng, tambah semangat kan? Selesailah dia 30 juz. Cuman dia, nih dua anak ini, ngelihat bapak ibunya belum pernah pergi umroh. Nah, begitu udah selesai 30 juz, dia bilang ke ayahandanya, "Ayah, Abi sama Umi belum pernah pergi haji, belum pernah berangkat ke Mekah. Bagaimana kalau hadiahnya diberikan kepada Abi Umi saja?" Kata Ustaz Yusuf Mansur, "Ya, hadiah umroh diberikan kepada Abi Umi, tapi kamu berangkat juga ke Mekah." Alhamdulillah ya. Nah, itulah. Subhanallah ya, itu saya menjadi dekat dengan Ustaz Yusuf Mansur berkat istri saya tadi tuh. Jadi saya kemana-mana, istri saya pergi ikut pengajian Ustaz Yusuf Mansur, saya ngikut. Mudah-mudahan jadi uswatun hasanah. Amin. Silakan. Nah, Ismail Ishaq. Modal nih Ismail Ishaq nih kan kaitannya kita lagi belajar tentang bagaimana orang tua menghargai yang muda, yang muda menghormati yang tua. Modal yang paling dirasa sama Ismail Ishaq bisa ke sana kemari, ke Malaysia, ke Mekah, ke Syria, ke Palestina, apa? Modal yang paling kami rasa adalah ketika dari kecil tuh kami selalu nurut sama orang tua. Disuruh ke Lampung ikut, disuruh kemana-kemana ikut. Gak pernah ngebantah? Pernah. Oh, pernah. Isak gimana, Isak? Ya, jadi menurut orang tua itu memberi pelajaran banyak, soalnya setelah Surya ada pemulangan untuk belajar Indonesia. Syria, waktu di Syria. Waktu di Syria, Abi ngajak ke Gaza. Sedangkan dalam pandangan kami ketika itu, Gaza itu sedang tidak aman lah. Iya. Tapi karena menurut orang tua, setelah kita di sana, kita belajar banyak bahwa Gaza aman dan kehidupan di sana sangat hebat dengan Al-Qurannya. Wow. Subhanallah. Mungkinnya nurut, Pak Ustadz. Ya, nurut ya. Nurut sama orang tua. Allah kita juga ya, mudah-mudahan yang masih pada hidup orang tuanya. Amin Allah. Ya, mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang nurut. Amin. Kaiman dongengnya dong. Sini. Kita kita ini ya. Lagi di tempat. Ya. Baik. Halo. Ya, Kak. Tuh di depan ada siapa? Aku tahu. Siapa? Enggak. Siapa? Siapa itu? Malu. Hei, itu siapa? Ustadz Ganteng. Gue didemenin monyet. Tega banget. Apa? Itu yang sebelahnya juga mirip aku. Wah! Nggak boleh, nggak boleh. Maaf. Baik, kurang lebih begitu untuk narik perhatian pertama, Ustadz. Selanjutnya kita dongeng yang panjang. Jadi nanti... Yeah. Anak-anak habis menarik diisi gitu ya. Baru kita isi karena baru kita isi. Betul Ustaz, betul. Dengan cerita-cerita yang ada pesan gitu ya. Benar-benar. Cerita yang penuh makna. Jadi saya punya dongeng ceria untuk anak-anak. Eman, siap Ustaz. Kalau saya punya permintaan boleh enggak? Boleh. Saya minta dong. Bonekanya. Yeah. Benar Ustaz mau? Iya, benar. Serius Ustaz, serius, saya kasih ya? Sekarang. Siap. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata nyampe ke tangan Ustaz. Alhamdulillah. Makasih Eman. Sama-sama. Selamat tinggal sayang. Bentar lo ya, yang mana-mana. Ada yang mau nanya ibu-ibu? Dan mulai besok ini Monkey namanya kan? Huh? Monkey udah pakai peci karena ikut tema pop. Iya, peci-peci aja. Oke. Silakan ibu ada kita yang mau kasih nanya. Kesempatan kalau ada yang mau nanya, jemaah di studio silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maya dari Majelis Taklim Al-Hakimu Lipo Karawaci Tangerang. Saya mau bertanya sama Anissa, adik Anissa. Okay. Ya Pak. Iya, boleh, silakan Bu. Dari ceritanya tadi, adik Anissa kan pengen ikut Kak Iman ke Jakarta ya, sampai menunggu di dermaga ya waktu itu. Saya pengen tahu ceritanya, tertarik sekali gitu Pak Ustadz. Oh. Alasannya apa gitu ya. Silakan. Itu aja mungkin ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Maya. Sewaktu lulus SMP, saya bilang sama ibu sama bapak saya, Abah, Nisa mau lanjutin di mana? Terus kata Abah, di mana sekolah di luar mahal biayanya. Ini sah diam nangis di kamar. Terus suatu hari ada Bang Jarod, Miaiman ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Bang Jarod bilang, Nis mau sekolah enggak? Di mana? Di Jakarta. Terus Nisa langsung jawab, mau sekolah. Terus Aiman datang sama Batio. Terus saya nyamperin Batio di dermaga sama Iman. Kata saya, Pak, saya ingin sekolah ikut ke Jakarta. Terus Iman jawab, ya udah nanti mau diskusiin dulu sama Umi. Iman jawab gitu. Terus udah didiskusiin, terus Iman ke rumah. Kata Iman, Nis, iya kamu ikut ke Jakarta. Ya Allah, subhanallah. Rasanya senang banget gitu ikut Iman ke Jakarta. Dan saya berterima kasih sama Iman Batio yang udah mau ajak Nisa gitu di Jakarta. Oke. Terima harapan kasih. Harapan Nisa ke depan apa? Nisa ingin pengen jadi cita-cita aja. Subhanallah. Nanti Nisa kalau udah jadi orang gede harus banyak nanti mengambil anak-anak ya. Dari amin Allah. Biar pada sekolah. Kaiman saya mau siap, nitip dong. Mau nitip cariin kira-kira 20-30 anak-anak pulau. Baik. Ya, untuk kita didik jadi penghafal Quran. Serius, Ustaz? Ya, insya Allah, nanti biayanya, tenang aja, biayanya nanti kita share rame-rame ya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ya, 20-30 anak-anak pulau. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan dari berbagai usia saja. Alhamdulillah. Yang penting jangan di atas 40 tahun. Waduh. Iya. Kan anak-anak, Master. Iya, bisa. Gimana sih gue mau dongeng nih? Ya waktunya berdoa. Ah, ya, ya. Jangan lebay, Ustaz. Oke. Diam-diam lo ya. Waktunya berdoa. Sama-sama nih, Ustaz. Silakan pemirsa selawat dulu pada Allah buat Rasulullah 3 kali ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Istighfar 3 kali pemirsa. Astagfirullah. Astagfirullah. Silakan pemirsa berdoa, yang di studio juga silakan berdoa, teman-teman Toto, Ismail, Lisa, Ustaz Agus, Kak Iman, Nisa, Deni semua berdoa, saya ikut mengaminkan dari sini. Silakan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini kembali hamba-hambamu berdoa kepadamu, ya Allah, dengan segala rupa, segala macam doa mereka kepadamu yang Maha mendengar, Maha mengabulkan. Ya Allah, saya mengaminkan di sini doa-doa mereka semua, ya Allah. Dan saya mohon pada agar seluruh malaikat-malaikat-Mu pun turut mendoakan mereka-mereka ini, ya Rob. Ada yang pengen sembuh dari sakitnya, pengen lunas utangnya, pengen ke tanah suci. Ada yang gagal berangkat, ya Allah. Tahun depan jangan sampai gagal lagi berangkat. Berangkatin bersama istrinya, suaminya, anak turunan. Ada yang pengen jodoh, ada yang pengen anak turunan. Ada yang sedang hamil, pengen melahirkan dengan selamat, anaknya juga selamat. Ada yang belum dapat pekerjaan, ada yang sedang bangun rumah. Ada yang begitu menginginkan, ya Allah, menjadi orang yang saleh, bisa bangun malam, bisa sholat subuh berjamaah. Ada yang lagi risau dengan rumah tangganya. Ada yang lagi sebel sama kelakuan istri atau suaminya. Ya Rob, semua doa-doa ini adalah doa-doa hamba-hambamu yang percaya bahwa Engkau Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Ada banyak orang-orang susah, ya Allah, di dunia ini termasuk kami, perlu sekali akan Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan, doa bersama lewat Antv ini, lewat acara chatting ya, dan juga wisata hati pagi, mudah-mudahan. Menjadi wasilah kami sampai kepada Engkau, ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang baik buat anak-anak kami. Dan jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang baik untuk kami. Rabbana atmim lana nurana waqfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Ya, intinya banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk mendidik anak, tapi selama cara itu di jalan Allah, insya Allah itu jalan yang terbaik. Baik. Kita mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah hadir, Mas Iman, Anissa, Bapak Ustaz Agus, Ismail Ishak, terima kasih, Toto Alkit and Friend, terima kasih, juga jamaah-jamaah kita dari For Him, Kamus BCA, juga ibu-ibu dari pengajian Lipo Karawaci. Al-Hakimu. Al-Hakimu, terima kasih. Saya Deni Cagur dan Bapak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismail dan Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Illa أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من rahmah وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم الحمد لله.